Hadirin sekalian, Nada Bayangkara Group akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Wayem Kerma. Sikil kakaduten bae singumba kesandung maning kesandung. Tadi lagi dintani sira anapa tuli bari ke Kang Pendiku kaya-kaya barang sedina lorokin ku sejen ora Kang. Sejen ribene. Wis ngerti sampean kudu demenan maning rasane sih. Kerilok sembuh. Langkai sun Kang godemen wong sejen. Langkah pilihan kanggo jemening gadis sejen i ila-ila sira siji sing dadi gandulan ing ati ila-ila sira sawiji sing kekatonan ing mata sumpah setiane sampean sampai tekan di Ina durung percaya ya durung Kang ya durung percaya kapungkung ketemu pada dheweke sun pengen janji pengen sumpah Kang paling pasti bener Kang yen Ina durun percaya sebaliknya Ang Pendi uga ana khawatir yen mengomong ko Ina ki hanya ning lambe wae. Hari wis kaya kene Kang Pendi Pung lagi langkau ngora. Sebaliknya Kang, barang-barang sumpah karo Ina. Kang Pendi kepengen buru omongnya Ina sing paling pasti. Sebab pung lanang sing akeh bohong Kang, pinter rayuan. Sejen pamuda lan sejen urat deh. Rau kena Kang. Sumpah satria ora lali saumur ning donya. Cukup sumpah ya Kang Pendi semono. Percayain. yen Ina wis percaya. Yen duduk bayang peni kurang sono. Riben sih kang. Kuduk ngawerui Ang Pendi ora dia wong tua wadon. Sewaktu-waktu ilok membantu wong tua in. Ang Pendi arep balik dingin. Aja gerek balik kang. Ah si. Aduh kang. Sampian aja buru-buru balik. Kulai masih bisa dolan kang. Toli mangsa iya ini sun pelawas. Hubungan kelawan sirat arep mengkenin bae ta. Kalau kula arep ngomong terus terang ni sampean ka. Sakaya apa? Duh Kang Pindi. Ya. Sampeanku aja meneng lan meneng bae. Sebab kula ku wis lawas hubungan bener-bener sampian brigare penggawe laran ingkulakan kari teka bayi wong tuane sampian ing mama. Oh iya iya terima mangsa urungan terima si masa apa temenan Ina ngomong mengkonon? Temenan kan? Bertanggung jawab karo wong tua Nira. Tanggung jawab kan? Yen Ina bakal tanggung jawab karo wong tuane Ina. Ang Pendi arepan awe wudu karo wong tuain. Bener kan? Sedina dong dina maning pasti mama nisun tekan ning wong tua Nira. Ya usaha kesuwen kan? Aja watir ju. Tek tinggal karya selamat. Kapan manane? Iki atau omben, wong tuan isun pasti tekan ning wong tuan Ira. Tapi aja ilok kaya wirang in. Beli kan? Nyawi sirat tek tinggal kari ning kene, tek tinggal karya selamat. Isun arepan awe weru karo wong tua. In. Sing maksud langkah maning hadu pasek masalah isun kelawan sira kelawan sira. Iya kang tinggal ya ini bangga kang ku kaya kenen temen. Paribasane lurus sandang kelawan pangan, luru esuk kanggo esuk, luru sore kanggo sore. Ngempani anak roro telu maningan nyukupan anak lanang siji. Paribasane kita keteteran bae. Apa yang memang wis limbagi? Apa yang memang wis takdire kita? Lamun dudu kita sing lakoni arep sapa. Bungkan kaya si nasib. Mbuari kaya kita si wong wis tua. Munggang asrengenge wis wayahe semuruh. Tapi kaya keturunan kita. Bener nyandang, beli nyandang. Bener mangan wareg, beli wareg. Gusti Kang Maha Kuasa, muga-muga diparingi kanugrahan urip kita ki. Pendi. Cak lawang ya, Pak. Aduh, siraku ya. Ajolok nemen-nemen gelandang bae, Pendi. Siraku tuh bisa mawas diri, Nang. Nemen-nemen gelandang bengi layang kloyong kunang. Kudu ana biaya. Kudu de duit. Ya, tasing dipendi. Penimbang ning rumah pusing, Pak. Dilengaken sampean sadina-dina ya mung tekang mengkono. Tas dolan karo batu, Pak. Pikir pusing-musingnya apa, Pendi? Hah? Sira blim beke melarat, blim beke sira kurang sandangan. Pak, kulaki pak, oli telung dina sapre nenek. Sunarat ngomong ning sampean ora wani. Hari ngomong ya kapriben, yen sun bli ngomong ya kapriben. Bati kadar ning pamikiran. Kula pengen ngobrol karo sampean, pengen kandak karo sampean. Pendi, Nun, arep ngobrol lah kenapa, arep kandapa nang. Sira kudu terang-terangan karo wong tua. Kula deng-deng gedang walian bae, Pak. Melas lan sayang ning wong tua. Kaya-kaya Pendi cukup dewasa, Pak. Pendi kepengen kawin, Pak. Pendi, sira duwe tujuan pengen kawin, Nang. Pengen kawin. Wajar ya. Sebab ndelengaken baturi rawis pada rumah tangga. Mangka sira durung. Iya, Pak Isin. Kulaku isin. Wajar, sebab sira turunane wong laki rabi. Tapi mengkenen Pendi ya. Pripun, Pak? Bapak beli ngalang-alangi kendakane wong nom, tujuane wong nom. Ari, tujuan sira pengen kawin sih. Tak setujui. Setuju iki ya bapak ki. Sira kudu mawas diri. Arepnya gerak kenapa? Dadi pada-pada sira kawinan aja milih anak wong sing kaya bakas sirane wong beli duwe. Kudu babe, Pak. Ya kudu luru bakal keluarga sing pada beli duwe nek. Mengkenen maaf semuanya Pak. Apa mulanya kula ngomong jaluk kamu? Iya. Ning sabenere kula kupang endi wis duwe pilihan lan kula wis duwe pandengan. Bocah ayu rupane gembleng pantes lamun dadi mantu sampeyan. Langkah maning papilian kula ina carmina anake bapak Haji Sawut wong sugi melawat dunia. Fendi nun sira ngomong kaya kono pada-pada sira kawin wis dia pilihan dewek yaiku anak Pak Haji Sawut. Anaknya Pak Haji Sawut, Pak. Nah, lamun sira kena dipenggani wong tua, nah, berarti sira ikut timun musuh duren, endok kapitan watu, segara ado pinggiren, nah, yen pantar sira pengen ngawin anak Pak Haji Sawut. Boten, Pak. Kulama terus terang, Pak Eva. Kaya-kaya lamun beli kawin karona ke Pak Haji Sawut, Pak. Wah, belah beli garap kawin maring selawas, ya, Pak. Lan, bocah ini pas bener-bener, Pak, ngomong niku lagi. Sirawis hubungan, Pendi. Waduh, setahun setengah jamane, Pak, hubungan kula. Kaya-kaya langkah pilihan, Pak. Janji suci di tujuane sira wong nomar priwen tujuane bapak putu nurut ningkula mbok menawa waktune dunia bar puter. Iya sing sor terus mung dhuwur sing dhuwur terus mung sor bokat wis kudune bapak lawan kula ki seneng lan enak uripe. Berarti Pendi iya bapak rasa temuni ngakal. Iya, Pak. Lamon sira dadi sawiji. Berarti kita ki kayu mati merambat ning kayu urip. Goh, bok menawa kita melu urip. Tujuan kula, Pak. Sira wis janji pasti karo bocah. Pasti, Pak. Lamon bapak beli mana ki kula mepak wirangan, Pak. Omongane kula wis niba padha bocah. Tapi Pendi sira aja ndulung sok akan wong tua nang ya. Iya, Pak. Bakal sira TKD bapak kongkon mangkat ngelamar ning Pak Haji Sawut tak turuti nang coba anak siji bukan purut njalma Pendi. Iya Pak. Pendi nun permisi nang ya tak nggak kenapa sih gumpai muka-muka jangan ya tercapai Pendi. Iya Pak. Panen dileng anak kayak kono ning kedinginan. Tuli kena ngapa, Ina? ilok para watek para sobran sabren anggur-anggur rong dinakin beli gilemangan beli gilemtur lalar gidi sinagakan ya. Laki sekuayang jare umum sekuayang jare tangga ya isi ndak kula ku wis tua ari meneng bae wong lanang laka pengartini pisan-bisane ning rabi bae kang dibatasi segala sesuatu jare kula ku rasak nang anake ari delengaken beda ora kaya biasa ku gagi wong tua lanang ku negor. Yah, tak kata semua orang ngacak bayi garap kita kuni kang. Rasa pusing ning pikiran. Bayan rubut kosin. Misen itu menuang wadung cangkem lor. Wong lagi turun grom yang baik kayak kerucukan baju. Duh, aduh. Lagi ngomong kenapa sih eh? Cari gaya. Hari wong kupingnya aduh mah. Orang krumu baik bawannya nawa ngomong segala-gala. Padahal sing kamar masih ruangan arep dikuwa mau ngomong masuk tamu kuping aduh pribe Kang Kaji Sawu sampean ku aja enak-enak meneng-meneng baik kula terus terang ning sampean pengin takon ana ngartine blining trarape anak sampean mah sebab inak ku wis rong dinakin si jen pisan ora kaya kaya biasane ora kaya biasane bocah enak apa ro mak dikongkon dahar ora gelem mah boro-boro kaya biasae gelem masak boro-boro kaya biasae gelem gaek na kopi kanggo mama. Ini sih sampai kulai dewe kang ngabulani main anak bergelem sama sekali. Ma, mau kasih takon ananing sampean ya Maya. Iya, ini bocahku. Indah kumbai maning kamar. Kok kan merini? Kurang ajar. Ina. pengen aku kaya gumram yang baik. Coba kokon menek Ina Rumini. Mama, kula pesen ning sampean. Senajana bocah kaya konon gama aja diresaji mah. Takon anak kang lemes. Diomongi lagi duwe tujuan sing kaya apa. Iya, kita pengen buru isi hati. Ya pulangnya pula sedulungnya pesenin mama dikit. Kau diundang ya, Maya? Iya. In. Tangin lo. Tangi sayang. Takoni kenang mama, nacak nopi ngomong kenang apa? Angguran gak si terang terangan sih karo mimi karo mama. Carikan mi grup yang. Angger bae, tangan cablak kayak metu. Mungkin pun apa sih mi? Sampai kasih gagar ngomongnya anak. Anu si bawahnya wong cakem deblak labinya kayak ban gandengan mah. Hari ngomong pengen nyamba bae. Nambar cakem wong sugi mah setan. Bukan lagi Mama Irama. Ina, Mimi, apa mulanya Mimi ngundang Ina? Mimi pengen takon sayang. Kenang apa bisa neng Ina? Tak belengang neng Mimi rong di Ina, rong bengi rong lemangan problem itu. Mimi rasa pusing neng pikiran. Kawar asu ku Ina ku angger bae Mimi kenen saban Ina. Lebih ngerti Mimi wong tua. Kon mrene jagian. Aja babar cakem ya Allah sampai rupae cabak bae cangkem. Mimi wedi mama mi. Endang kita ning ngarep bakal dileg iku ya Mimi sing dileg. Kaya singa ge ngopi wong. Pun merenek. Wadan pun apa, Mak? Maju. Kasar-kasar ya Allah. Kagak dikepas ngguri sampai. Bunga anak kayak Charmina. Sulama. Rohakan wong tuar. Kenang apa? Mikir apa? Kisru apa? Sukar apa? Apa sing dituju? Awan bengi ngangkep bening petuun. Coba terang enak. Ina karo mama ora kena isin-isin. Sebab hari anak si wajar kudu terang-terangan karo wong tua. Mama, ini narapan terus-terus terang. Koe mamae beli-beli enak, Ma. Asal tujuan ini bener. Go. Tanpa bener, wah cilaka, meledak. Ngomong. Ya, Bu ya. Apa yang jauh kabel? inaku jema pulan yang lamun beberi pengen mangan beberi pengen turuku kepengen kaya batur jema cia apa sih kurang tas ikile sampean mengisini ujaman bunyat lempeng bare ngomong ayah bokap kurang sikile atau aku kurang kupinge pengen rumah tangga jema kaya batur rumah tangga pas saya bocok wis gede pikirane ya Uma ya. Hai pengen laki. Ye, dijeplok nang bae sampean mah. Ya artine pengen laki, pengen kawin. Pengen dari pengantin kama, pengen dilarak-larak kaya batu. Ri anak seru-seru sami isin me. Ya ngerti sih emang ngerti sin keding setan kebocoro. Pas ngamprak itu lu ya mah. Oh. Aduh. Mia. Kita kutiwas tak tolak arakan wedana pulane gan mawong dua anak wadone sisin mawas diri lamun anak perawan kegedean mamak kukang isin pulau weruayen anak kira kurum ini pengen kawin ma. Mau-mau ya anakan wedana turun merenek kuikin gawa duren wong anak terlalu las kepira. Iya wedana ka, wedana muara ka. Wedana muara. Iya jarene wedana muara di munine aku. Mak, pas saya mengisi ini turunane orang kuat ya menyer pas saya membocak. Apa sih? Ya artinya ka, ceplok banding wong tuaku. Iya turunane sira. Dari sira meganjen sing pengen mula ka. Angger bae turunan kula. Ya nururi siapa sih? Nangi mungkinen mak. Pada-pada ini rumah tangga wis de pilihan dewek mah. Milih prewe. De pilihan buat celanangnya ganteng, bagus mah. Wis aja sok mengkono. Bakal wong nembe baru, wong masih gadis. Jare zaman kian mah gadis, zaman kuna mah perawan. Wong masih perawan beli kenak kemauan dewek. Oh. Mama apa jare kang duwe awak kula wong tua si kang cari sedia modal beli bisa oh. Durung tentu yen anak arep ngajak mlorot oh. Anak sekaul anak arep ngrongrong dunyane wong tua anak oh. Anak sekaul bakal anak arep dukung dunyane wong tua anak. Oh, mulane sakian kudu nurut karo wong tua. Oh. Mak, rokayane pada umumnya bakal jaman sikin ku mekonon, mak. Belum bisa. Ora kaya kula karo sampean pengen jaman pengen. Oh, iya iya. Buang ega. Oh. Dipai fotoe bae cukup. Kadang-kadang beli buru-buru acan. Nah. Tapi mungkinin, mak. Pasti seneng mama galamunan bakal lakine kula berusi, mak. Pasti setuju. Ah, ya, ari cocok ning weteng kita. Los. Oh. Aduh, mama. Sebab kaya-kaya wong lanang sing paling ganteng, sing paling kasep bila-bila pilihan kula dewe. Hari tipe tapi balik-balik ini apa nih sawah apa ngekeben jero pawon eh gambut dengarti wis minggu air masak ya mi nekar kan masak ini ya wis mau barang wis terang-terangan beli masak mah iya tapi anak-anak beli ngerubah nih anak ayo rubah tujuan aneh hari nyambel no kaya sabrang abang bokat kaya bokira siapa ndi semono ana wong glabrag-glabrag ning ngarep panane mlaku lho lagi apa kon tiplok kon angger bae tiplok mah tiplok mene set aja digalaki ga mangger bae tiplok bapak beli diomongi keras bocok ku mangendog anapa sih wa sire kusingan sing endi eh jare kula kokon ngoleti carmina ketemu Mbu beli ketemu wang oleh ti unggal genah beli ketemu mengtongtonan jalangka ning pinggir kali jalangka ning pasar jalangka ning warung jalangka wawa ni kengelan jadi kula balik ke kini ini cakrum ini gendorakan ning langit kun dasar yang anak nari bujang mama ku didikannya mama ya kak bocara tempel rokokan goleti ke masa minyak paling berjaratan dakom eh temenan wak ku laki ngoleti mau pasar-pasar mengtongtonan kini wak ni sandiwara langka bokatan ni sandiwara langka bokatan ni orkes langka ah ni orkes langka bokat ning tarling langka wak ni tarling bokat langka bokat ning jidur langka wak sampai tekang berokan terkoyak-koyak wajah langka wah wong gulati wong jadi rame-rame ayo bokat nonton ngomong-ngomong kayak betet sewu wong iku ngangkep bening peturon pang digoleti merana-merana setan kumur di ana wong ini ngumah wak wah tek pangan kupingnya sirapotel ya jana alakan pula war ya wong ana ini ngumah makan apa wong ana ini ngumah gajung akan pulang oleh di mana-mana-mana ngelawan di cangkem itu soyak cangkem berabat soyakan kok bakal lui ngonambil cangkem sampean sehingga bakal cangkem togong ku ngisen itu ya ane mamaku kayak togong dipikir-pikir mah hari cawang mah barga kayak bucedan ya ditiplok ku sembarangan bayang ngarani kula bucedan ya iya orang aja nemen-nemen ngarani kula bucedan gua sebab tiplak tiplak kudu ngalai salah si cikaroma sebab kula sering makan sega banyune sampean ari ngomong aja sembarangan ngarani wong sedan rong edan kok bakal kula nedan nyakari rai sampean kumerah yang buran plak makanan plak setuju kita ketikain apa nyakari semblang rai aja nyemblang rai nyemblang apa sih kebruto pengen kok rendi ngepret pula tangan ayah dugal jadi anak carmina ya anak wak anak setan ngendi ikaning pawon kakek bakari ganyong kok kulit kena apa sih mbu ngangkep boy matanya kok sampe ciut ini carmina ya gini ini pawon carmina nun mang hei sirak ambil apa karo wong tua pelengkak-pelengkak nah terang-terangan baik karo wong tua apa sih matak dipengen ini sirak apa sih matak dicita-citakan karo sirak terang-terangan karo wong tua secara konsekuen beli kena pelengkap-pelengkap model apa sih tanjan kali memayangan aja gawe keder ning wong tua ngamuran terang-terang terus ngomong karo mama mang weh, cekon lagi pengen kawin ya setan. Oh, pengen kawin? Iya. Ya dikawin akan atuh. Iya lanangnya siapa kebo? Iya lanang makula gaya gelom. Biang-biang pengera. Kita kongkon dua-dua mantu sirat tiplok. Kongkon metu anak kewelut. Kau nako. Ya uang ingan wal welut nih. Yang dakula bandot yang welut. Oh my god, ngomong ya plok ya. Sembarangan baik. Ya wis are pula mah. Sakecape anak hari nuruti bae mah kula kasih dia modal ya ora mah. Ya tapi yang cocok. Oh. Eh ya, ini cocok gak mama ae hari bocah cocok sih. Beli bisa. Oh, siapa kana? Kula nuwun. Mangga. Ya gambar. Sampeyan kaget ya mah belum rapi. Siapa kono? Kula patamu. Nah, hari tamu ni alim kuali manim sih. Ada dulu. Ya kita mau wong sugi ya keras bahaya. Mana pira? Wonten setunggal pak. Tua tak bocah. Wong tua. Wah, jelas di pangan ni wong dom. Semua wadah kita kau ni wong tua tak bocah yang ciri bocah malam bujuran ni. Bukan bocah. Arab mene. Jaluk kelawange. Mene mancing. Mancing. Tuh, iya kene wong ngadur godhong. Gawa-gawa godhong selempitan. Rumini. Napa, Mak? Bokas sirup, bokas godhong ni wong kuwon ta beli. Iku enggak ge godhong, arep atur godhong apa? Godhong. Iya kudelengan enggak ge godhong rekno. Beli ya, Mak, beli rasa pesen godhong beli apa? Kusia. Ini sampai ini enggak bawa godhong gini. Mang. Arem gua apa rika? Amit pangapunten Pak Haji. Sadarenge kula taken badhe wiraos kali panjeneng. Iya. Yeah. Ngaturaken saperkawis kali perkawis. Saperkawis. Saperkawis kula lambat boten pinanggih kali panjenengan. Kali perkawisipun Pak Haji. Terus terang mawon kula dugi mriki. Kenging dipasakaken duta werana. Duta namaning kengkenan. Werana namaning pangucap. Sanes pangucap kula. Pangucape Ipang Supendi ngutus kula sebab Pak Haji Ipang Supendi kengin dipasakaken kerang raman kerungruman kerang raman demen pakaian kang bagus kerungruman demen wong wadon kang ayu Sremi badan tilakan boten wonten kali sanes pak wong wadon kang ayu putrane panjenengan Pak Haji Sawu patutan kelawan Nyimas Dewi Rumini ngucap dateng kula anak kula gambar wayang munggening panggung sak wayang rongkuaya mboten dados sawiji jare anak kula mama takokaken putrane Pak Haji Sawut apa masih lengo apa wis gelaki yen masih lengo syukur bagja kumayangan yen wis duwe laki atau duwe pasangan kongkon dibatalaken kongkon dibalekaken paksan ma syukur yen masih lengo yen wis duwe laki kongkon pegatan lamun blawe sandang anak apus kara apus namaning tali karak namaning teguk sandangan rantai gawanan beban dani kongkon mereka. Upamane mogok tata moreng kalang adi sakayu-kayu niat wong adang mama kudu nyelonaken pribadi sampean ngambeke Pak Haji Sawut mama nyandurung kecangking putrane aja gemek wangsul mriki. Bima singan nabda baling ayah balingo mumbul mumbul patang kedi. Oh, Mas, kemarin tenung itu aja pengarcan. Cung, bocah bunder. Wonten pun apa? Rong, kenapa ya gak keluar pun ngomong kau sih? Enak rong, yen beli enak rong. Ji, lah. Sampai di kaya wayangan. Iya, iya, belum beres bukon, ngecek ini. Wih, wisi kardak ngomong kon, pantes jiwa. Kini bentuknya bentuk narada sampai aneh bentara guru. Wah jelas wong. Eh si Rey, ini siapa? Siapa arep mendilan apa sih dituntut? Sekarang kita malah ginala poyang bebarang. Ya kula jelongo, bewani kami tenggengen. Tujukin kula beken jelang, kini uang bentuk model kaya kenen ki. Anong uang cek kaya gentong Pertamina, blunder mengkonon. Iya, iya bro. Duduk si Reki siapa? Lan uang ngenti. Kula kosim, Pak Haji. Kosim? Iya. Uang ngenti. Kula sakit Cimpret Malang. Cimpret Malang? Iya. Tujuan aneh? Tujuan lembaga. Bapak Kosim, saking rana mau ngomong, sampean mamblasar aku lo. Ya mau tak arep lamar, mas takon tujuan bae sampean. Ah ya bokat, kurang jelas kita makin ini, pokoknya kurung tiplok. Oh, arep ngelamar? Iya, arep ngelamar. Anu, kepingin ada-ada, maklum, Pak Kosim. Ngelamar, ngelamar, priwe, nari anak kita kan. Penglamar ya apa? Ya niki bengketan godong sepali kalian walus juga. Wah wah wah wah wah wah wah. Jelas jelas. Iki wong inah, wong ngece, wong ngece. Karwanakan wedana gelembeli kita. Ditarik karwanakan ane wong miskin. Karwanakan wong ngemis, wong beriman. Kurang ajar. Erika iki mawas diri. Cirake mawas diri sih, ngaca abe menusa wong kene ngabakti. Wedi. Bariga sing narane pun buka sing seneng ini. Ayam jabagin disenengi gak ini rum ini beli bisa, beli bisa. Terima bae bakal ngelamar kembean diterima. Beli bisa. Kon ini anak kami payu-payu laki. Har payu laki har beli. Kokon tokol ning pinian jora kenteng. Iya di ngube kok ngopi bisisan. Iya. Kosim. Sira iki dudu wong bener. Wong rada beli bener. Mampus. Beli sudi. Masa kita harapan debesan kaya sira. Eh. Setan kurang ajar. Loh ilah ilah. Ayo mana nikir? Kula tunggun satu kaping pitu masa gelem langsung. Jelas bocah blek bener kene. Nikir. Gebugi anak nang ngomong apa? Anak tamu jadi gebuk. Ah, rada miring kunu wong. Mene-mene sampean mene. Mene sampean duwe rabi beli sini kanan ni mah. Dipikir-pikir mah duduong nari, duduong apa kena wong ngarpan ngece ni kita. Kabe manusia wedi. Hah? Saya ni gini. Kurang ajar. Melasakan mama. Melas-melas yang durung meletek potongnya mah durung sampurna. Ayo ni gini. Weh, wah, wah, wah, wah. Galah lo, muka menteres lo Gusti Pangeran. Hari masalah ngelamar beli diterima mama terang-terangan bae wah beli diterima konon. Kita beli membutuhkan mengelamar si model kaya kenen. Hajat diajari, sampean darani beli dihukum. Lamun wa Kosim, lapor nih sing berwajib. Sampean ke dihukum kini wa, aja segebak rong gebuk. Menang tiblok siom, kurang ajar wong ngece, wong kurang ajar. Apa? Maaf mawon Pak Haji. Aja main gebuk mawon. Sampean kegila-gila tem kadiran tem sampean dari wong sugi Pak Haji. Sekarang ora rinci ya. Ora duwe kelara. Pak Haji, Apa nih? Kula dadi memriki Pak Haji itu kekarepan kula ki ambek, Pak. Kekarepan siapa? Kekarepan anak sampean, Mak. Iki delengan wong nari dari sira ajak wong gembel kakon. Sing aran nek kosim je wong Wanasari, wong Endip, Malang Sari, wong Jimpret, Malang-malang Jimpret. Sampai ni sinten mamane sinten? Nok, sira Carmina. Nggih. Dina Carmina sira. Nggih, Pak. Kita nok bapak de si Pendi nok. Ah, bapak ni kang Pendi mriki-mriki. Manikin, Mak. Kurang ajar kini sing gawe beli bener mo. Aja nutuhi amaran nafsu, Pak. Kinti ditakoni dingin, sing sa jelas-jelase. Wali-wali wako si meneki oleh petunjuk sing anak sampean. Jadi kinti takoni Carminae menerima beli, lan demen beli, bakal jari Carminae demen. Ya wis kari dikawinakan, Pak. Jangan langan-langin tindakannya anak, Pak. Beli sudi di blok. Tunjukkan ping pitung atu sedina, Mang setek hulu gak kena. Kurang ngobrol-ngobrol ngamakin pilihane kula, Mak. Kurang aja. Tangan dia jingusi setan kumut. Tangan getas payah. Tarik sambil aku ngambil kayak si ada kang sikil. Saya nikir. Sikil punya keret. Aja melangin dong, aja melangin dong. Balik. Cacak potongnya mobil. Aja binak ya Pak. Permisi no. Muka-muka bayar wong sing kaya konon. Lu ngahan dermaga. Lidasin mobil gandengan motor. Oh coba ga, coba ga. Kira-kira tiplo. Orang nu kurang ajar, udah kan? Bagus gambar ya, Pak. Wes wah, sampai anda balik mana balik? Lo. Tambang terbongkong aku, tongtong kaji lo artinya apa, Pak? Lo, tiplo, udah kan? Siapa pada? Setan. Puas pun kesempatan ini cuma babi, kelinci. Ya kira-kira rentak dia. Enggak kaji ni nanti. Tiplo, udah kan tiplo? Apa si mama kaya nalangan yang dalane teh? Apa si durung rumah Pak Haji Sawut? Ati kremeteg, mata pating kentut. Yah, bapak, pendi beli kurang-kurang gedulnya. Muga-muga wong tua ni sungsing lagi. Mangkat mana selamat tanah jana lama. Muga-muga wong tuani sun selamat tanah jana lama. Sawi jineng apa nyisun dedongan ning umah. Lan moga-moga lamaran diterima. Moga-moga lamaran diterima. Ya, tapi mangsa nginep Pak Bapak ya. Pendi. Lah, Bapak, Pak? Pen. Pak? Penyotane kaca-kaca, Pak? Iya, nak. Kenapa, Bapak? Pating penjelut kabeh ku, Pak. Mungkin en Pendi aja mantap dadi orang yang nakal, ya. Sing lega pikirane. Sing sadar. Bapak percaya karo sira Pendi. Dudu kula kaget, Pak. Bapak terang-terangan be Pendi. Pada bilur kabeh pawake, Pak. Didrumusak ning sira Pendi. Hah? Bapak beri peranti-peranti. Sing cilik mula durung pernah digebugi wong. Durung pernah diajarin wong Pendi. Iya Pendi, kegerak-gerak tenang. Nyan kuning Jawa Gindu. Anak kawe wirang ni wong tua ni. Dudu pas benernya dijerumusaken ing kula. Ari masalah penglamar pripun, Pak? Nggih, Pendi. Penglamar ditolak, Pendi. Ditolak. Berarti sila bohongi wong tua. Jerumusaken wong tua, nang. Bapak sampai kayak gini. Patin anak bae, Pendi. Ya Allah, Gusti. Bapak, kula nembe sadar lan kula mbek ketemu ning pikir. Memang sabenere dudu bae pas saut kang ajari ning bapak. Memang kula kang ajari bapak-bapak. Lan maninge dudu pas saut kang salah. Dudu bapak kang salah. Sabenere Pendi kang salah. Pendi, dudu sira sing salah Pendi. Tak akui bapak sing salah. Apa diarani bapak ngaku salah? Bungan sira dadi anak wong beli duwe. Bungan bapak dadi wong larat. Penglamar beli diterima. Akibat sira ana wong beli duwe nang. Akibat bapak ana wong ora duwe. Lamun sugi ka Pak Haji Saud pasti diterima. Bapak sawise kula temen wong wadon sampai tekan kaya konon Pak. Kaya-kaya itikad kula pecat mati beli bakal kawin karo bocah wadon maning. Aja mengkono nangka jagat musuh godong kelor Pendi. Kawang wadon ayu mumbunge nang. Aja putus asa Pendi. Nulis mari ning badane cung Pendi. Anak pribadane panas kayak kenenya. Pendi patah hati, Pak. Durung sudah rasane ngati. Urip durung sampurna yang durung kelakon karo anake Pak Haji Saud Ina Sarmina, Pak. Ya iya lho, Pendi, berarti sira kudu sadar, Nang. Nang. Awak atis, Pak. Jamu ya, Nang, ya. Jamu, oh, Pak. Singeling Pendi arep sira bleman karo bapak, Nang. Remeteg kabeh, Pak. Ya Allah, bagaimana ditambani, Pak. Bun-bunannya panas, Pak. Bagaimana ditambani? Toli nasi bewang waranana ayi cung di mana mene mama bayin cinggal lantaran cinggal cinta dewe. Yuh, makin gak tentu sampean tuh. mbak arep kepriben bijaksana sampean wong lanang, wong tua lanang, kula mah wong wadon kang kari nangis sih, anak si kula sing kangelan ngurusan ame anak wadon. Kula beli kuat mi kelingan bae kang pendi mi. Pendemen nggih kok mung cepet. Kelingan maning kelingan. Pendemen sampean kumono sing kaki-kaki. Oh, kita kon dipendam kon mati. Wis mampu karbit. Ayo mati mbak karo siram berni kuburan itu kar. Larap. Kan bocah wis kaya kono. Ajak tukaran. Priwe bocah iki supaya waras, supaya sehat, aja ngisin-ngisinaken. Ki disampe ki isin beli di anak model kaya kene. Koyo bocah men kok iso beli. Wah, ya salah. Wis isin masuk iki. Ah. Mama, Kimi mung sing ambe ni bae. Aja diumbar bocah ki wis luwi. Iya wis luwi berarti kuwi, Pak. Saya lawas mas, saya mateng. Berarti pikirane ki kurang sing sekatine. Timplak kita setenimbang anak kado daripada inap di kebel ketunggon di sanding bagian kita sih kalau bapak eba sing pisah-pisahan pindah ngomong karep pengen gak misah-misah ku. Kita ini sama batu re. Kula khawatir emang kainan gini, Pak. Sebab bocah ki otaknya miring. Iya. Talung basah beli nabrak mobil, lamun nabrak mobil, siapa sih rugi sampean? Wong sejen dulalen, kelangan tetep padak. Bakal sampean kelangan beras lalasan. Aduh mama, yuk ke priben arep anak kalbo kalai sampean daripada bocah kaya kuning. Ayo mama, pada digulat. Ayo wak diudak mana? Ayo manis misul mak. Sekuanya batin grebes batin pendek sing eling nang bapak meluning sapa pendek nang cok ripun wak tulung kanang loro katen ilat baya nang ilat baya ya kang bocamu ni bocah iki. Di mama ku godong rang diturung wa wis blonco bokan ditokok na bodrek wa APC cok tulung cok jaluk bijaksanane sira cok ya wis wa mangka kula kang gulati. Cok, kulawa lorok na godong centongan cok, duduk kak noyot bumi cok, mengerti bebek wak bebek tuli didalai madu cok, bocah wakin sampe panas kaya kenen hari madu ku wak kudu karo tuku kudu itu si ngendi wak ya yang bu nyelang bu prileni tangga jadi godong centongan iya. Oyot bumi, madu. Wong sing ora kakak ketemu. Iku niku lonco lamun ana matulung ilat baya aja ketinggalan, cok. Iki, Pak. Aduh, adem kana cok apa sirep. Ai, wah kosim. Balikku kabaran temen. nasib sampean wis ora nak kaya mengkon. Apa sih, Wak? Tolong, Cok. Iki damar serela kelengane, Blon, Cok. Kowe ku arep utang konong sakpir. Pir, lura. Eh, sing sakpir. Wong ngabli nang kubur, ya. Wah, kamaran kosong wae mulane. Duit teh duit serawe. Wah, ning ngaku gede duit iki yo. Lah, mati wae main iki, Pak. Kongkong-kongkong naik kuning gana. Enang nulung anak wakosin misraya. Yari waklonco mas nulungimu. Kima yang sering suwane gelangka. Jauh tulung, jauh tulung anak enang segendul. Bendi. Wis nang. Mama. Heling, nyebut nang, heling. Heling nang. Mama kosin. Wah, wis ah permisi kok kulane arep luru, ora luru sejen-jenene wae ya. Coba turana. Gayane durung oli nang alapane aku. Durung cetongane durung oli. Permisi wae ya. Durung kemene ya. Yang konane kene maning bakal soli beras soli apa mau. Kemene ngucapi matur. Undang aken Agus ya. Agus undang akan, Cok. Agus? Iya, aku kan baca akan Yasin, Cok. Mungkin, Pak. Bapak. Aja ditangisi, Pak. Siapa wong enang? Geleng anak kayak penen, Pendi. Sadar dengan sejelat Pendi harap ngomong karo Bapak. Tulislah waris bagja diri kula karo bapak. Ai blonjon drama babu dan yen to mana to? Lagi repot jiwa. Bapak, ana nang Pendi. Pendi beli kuat, Pak. Pendi. Sayang nang sira karo wong tuwa Pendi. Atis panas pati greges bapak. Pangapura segala dosa kula. Pangapura segala kesalahan kula. Saya kebetulan teman sira Pendi. Bapak. Nang. Selamat tinggal. Kula memenuhi panggilan Tuhan. Pendi, nang Pendi nang, aduh nang, Pendi nang. Sampai hati Pendi sudah ninggal orang tua. Bagin bapak dingin, nak. Bagin bapak dingin. Ya, masalah wong wadon sudah sampai bulan-bulan. Mati bae, orang ada kaya kenal mati bae, nak. Aduh, semak, kaya kanan temen rawi semak. Aiwalamu tulis waris baca sampean semak, aduh semak, aduh semak, aduh semak. Anak siji lah, anak siji lo. Lo jenak, aku jawab ringan. Pak, ada di tangan si, ada di ujung bukan nasi kesampean. Wah, tangis sana, sadina ping pitu, wong mati. Wah, eling, Mbak. La ilaha illallah, Mbak. Aduh, Cok. La ilaha illallah, Cok. Mbak, eling, Mbak, eling. Cok! Aja pada menang ning omah bae. Dulu anak kok nasi bawang lagi keluwen. Dah dai lu mung kanca sira sira kiya. Sampun wa. Eling wa. Sampai Deh, anak pribasannya. Bantuannya puncok ya hari suasinanya buka tanah tuntutan itu dan ini co tolong co bantu ya saja melang pak tok bantu nih kula ya mau dibantu dibantu ke yang kebukian yang umai suaya goh nikono co ya tapi saja melang lah ya sepertinya bijaksananya kok kula laporan kau desa ya co bersengaja. Dudu kita mati nih bocah. Nah, dudu kita ngeracun bocah bronco. Dulu suaris jodoh pati. Oh, kok kan sekudune? Bukan sekudune, co. Sebab teka dewek. Disangka kita tuduhan sing beli bener, disangka diracun, disangka dibunuh kita. Yang tulu jari apes gue apes teng bakal priwen. Pulang oleh tanah pasar-pasar. Anak? Langka. Duh, apa yang keburu kali? Duh, gula melangat nih, Pak. Duh, melangat nabrak sepur, nabrak mobil, mati. Iya. Gino makanan kini, Pak. Bakal ketemu, wis negorang, dube siji. Mana mini wong gawe kawitan kula wong wadon kang kari lakon. Sing akhire anak wadon kang dadi korban. Keprage beli ulur kidule bocah mending loyong. Iya. Mending dicoba gaplok serok nanti golek tari sing bener gaplok. Ina, rumah kalau si bagian mimi baik kang mati no, bagian mimi kang bim. Daripada sila ado beli ketemu temu. Ribin kemana? Ya, ngomong apa? Aja sok ngomong kon kembali setan. Aja ditangisi, lan aja di. Gue busionan ngoleh di wong mengkainin kia di sembarangan gini. Penting udah bikin ayu dilarah kita. Nah, maka ketemu negorang dulu di belok. Ya iya, hari ketemu di belok. Supaya aja ngaprak-ngaprak. Tiplok Ulawa. Aja buru-buru ngomong kang sembarangan. Aja mau nih di belok-belokin. Ketemu si dirawati bayi nih. Mau aja sampe ku beli saking anak wong tua kagawa-gawa. Susah yang anak wong tua sih kegawa susah ya plong. Mana mini bapak nek sing kaya wong edan. Anggur-anggur anak kesing edan di belum bapak nek. Sidak itu sing edan mau narik-narik sirah mengkali. Wah berat, wah sawu sing edan mah berat. Tanduran-tanduran pada rusak. Entok bonteng. Ayo bonteng yang ngewok ya. Cek pangguli kabe. Walanang. Apa nek? Gua wadon. Priben coba dupai pandangan ke Priben. Sekin makinen. Priben blok ucap Priben. Pendapat karane ya. Karane ya bagenan. Kini majikannya tiplok ga. Wong lagi sumpek lagi keder. Wadirin-dirin kene. Tiplok kan bisa. Kene lirin-lirin dodok yuk. Serong serjuar Iren. Kin makinen ya. Ya bukan edan ga. Edan. Edan-edanan manten deleng jika bukan ya wayang deleng wong tua. Iya iya, prewen prewen. Pikirane mah bener, bukan gue ni cita-cita ngoleti jemenane atau bakal laki ne nyung bocah ki langka manis sing jemen niki pendi anak siapa mau Sumarka? Kosim. Oh, kan kemarin Pak Kosim ora. Iya. Wong Jimpret Malang. Iya. Gantikin mayu padan marani desa Jimpret Malang. Sing arane wa Kosim bokat ning kono bokat mama tiplok ketemu ngakal senajan kula pada bae tuduhane mudun hari desa Jimpret Malang ngen di situ ya, Widasari iya ngulon Cibogor iya ku ana sasak lebat Cibogor kuno iya ngulon maning ngulon maning terus anak tuang. Iya iya iya. Anak sasak maning. Waduh dulu. Masih ada terus. Parah. Dengan gitu lu. Ngulon maning. Ngulon. Masih ngulon baik lo. Anak desa mencil setitik bunder. Kunarane Jimpret. Kunarane desa Jimpret bunder Jimpret Malang. Malang nang apa sih? Malang hati yang bergagam anak agama ini bokat Malang. Aduh. Singkana si kene. Malang artinya. Ya balik maning beku ayo ga. Mama kula mah tenimbang balik maning malah sampean sing balik kula mah bagian ini dikeprage-prage tak kula timang sampean. Allah sireng goleti lah sireng marjemblet rondo. Dasar wong lanang sing ora duwe pikiran wong lanang sing ora duwe brenak pikirin. Semono anak wadon kaya kono ne ari sun simbu ne ini gawe maning lah angel-angel temen pikirannya wong edan mah kaya kok wiskin aja urusan ayu makat marani Widasari lu rojekan motor telu kuat wong telu ya motor telu beli ngojek motor nih kang doer kan tukang ojek motor nih konoku oli tas lawe perak kok bakal jimpret kiro ngatus ini wak lu temen gak bakin luan ya semua lah gue masa geleman numpak ojek-ojek buang duit kebarikan numpak motor lah Kuma kawadinan. Wadi ya bukan ketipal. Kuma biasa numpak pedati. Wis ayo wak merana belu rojekan motor. Kita sari ya. Ya wis ayo. Kone ini pelolo kalas buat ketemu di jalan ya Maya. Iya iya. Bari ringas matane. Bagi nunggah motor gak bari cilik kanan cilik kiri. Iya siran marit buri. Iya ayo. Tingkat jojor lanang wadon hari kita terkubur iki bokat wong tuane oleti sedina rong dina upamane trimane tanging ke siapa ingin ke si wong mati susene mambu sampai di mana nang penti Turu barang mah. Itu kan tinggal untuk. kita ini memang boleh tinggal desa. Boleh tingkrikel bareng. Wah, walang matahan dan walang matahan. Masa iya, mau turun bareng putih ini kalau ngeplak-ngeplak makanya nyaprak. Saking walang matahan, mata semua bareng-bareng. Kalaupun balik kan kosim, sebelang raja ini bocah. Ampun, Pak Haji. Tehakan kuno. Semoga maaf, nggih Pak. Maaf, setan kuno. Aku kebet sampean ngumbangi, Pak. Wis gak, bajingan tengik sih remaknya. Beli bisa ngacar anak, beli bisa. Dugal sih. Bocah ting cerengkol, ting keringkol, ku bisa tanya-tanya kakun. Dispirang dina, sampai terung dina ku nge-gen. Pak, aja sewot, Pak. Aja disangka bocah kituru, Pak. Gunung kemer, munggiyong dada. Janu kepia, marenak susu. Bocah ting cerengkol ku lagi apa? Tek turubit, bocah loro tek turubit tapi si cipupa dudu lagi turu, Pak. Anak sampean ninggal dunia, Pak Haji. Eh? Ninggal dunia mati, anak sampean mati. Mama, Cipun. Mama, duh. Ya Allah, Mama, duh. Ina. Ina, mana ini sampean? Pikirin sampean sing mocar, Pak. Pikirin sampean sing mati, Pak. Ina, Mimi mati bae melu ning inain. Pilih mama ira sing mati sing modar. Mong ra mati ku bagen ku bae bakos langka wong. Ina. Pendapat bakos diem awit-awit kepikir tapi dadine matine bareng-barengan loro-loroan. Awit dipentungi bapak ku. Busung, Pak. Busung, Pak. Busung, Pak. Yakin Pak Bulandara ini gula mendung anak sampean. Mati dewek, aja salah. Aja dua di pikiran salah karo gula, Pak. Wayuling, payu mata berpencil. Barang gula pawong kepencil, Pak. Tangga tuh. Malam ini aduh tangga. Bos Pak Kosim, sampean beli salah. Si salah Kang Haji Sabun. Ya kula kasa telah pulang lamar mboten diterima sampean karena kula ku sakit guru Pak Haji. Saja nangis, saja nangis dulu Pak. Mau pikir anak kayak kebo, nangis aja kayak kebo. Bareng sakit-sakit bocah kula ku mati. Barang mati ini bocah kula setekannya anak sampean. Ku takun anak kula bareng dengan anak kula mati. Anak sampean melu mati, Pak Haji. Ayo, Pak Kosim, aduh, Mama, pribin anak kula mah, ini ngezizi. Jaluk pendapat si sampean multi-block pribin, Mang. Sarening bocah ini dikubur. Wishkin, Mang Kenen. Gua kasih sabut. Gua Kosim. Wong mati tangisane sing kaya ngapa gak masa urip pamane. Dadikin ayu pada kita kubur di beresi riwe carane. Kejaratan nang kubur aku. Kidungane kunci nana wong mati masa urungan. Jadi kondemengen iki. Ya pengen dar pendapat sampean ki sareneng bocah iki ya. Ku durung puas durung renak yang durung bareng segenapa sih aku tuti gawani kejaratan kah aja kebelas miskin makanya naap gini ya waya pendapat kula karena bocah kita ada temennya boleh durung kelah konor kini ku iya boleh jadi wis pada dikubur aja tua-tua kira-kira yang gurine umabai iring-iringan. Ning umaira sih, ya ning guru makula kan. Lho, umaira mau padu aja ning guru umaria. Apa sih wa? Kecin ngono kaya kono. Bokat nyakar yang ngising nyakar di sini. Merasa salah sih wong e. Kata kok ngono itu wak dulu ne sisan. Tuwa kayu karo sira kedhe. Jarep. Eh, sakin makanan ini saja pada guyonan baik. Sebab gin gua mati. Dijorakan saya lawas, saya mampu. Sejena kayak tape, saya lawas, saya manis. Ya wis. Tiplok karisun si karinu ruti. Dasari wong lagi orang ketemu minyakkan. Ayo, ayo dirayam, gaju sih. Gaju sih, tulis belum malam ke, ayo. Weplocon, mana weplocon mau kawan? Kanggo perhatian anak kula sebelah tengen, anak sampean sebelah kiri. Ya iya ya bagian kita mewatun yang sebelah kiri ya. Go. Tapi Pak Haji, sampean anak mung siji, kula anak mung siji. Iya pimpin tiap sore Jumat Pak Haji tulung kirim anak donga. Yes. Supaya bocah di dalam kubur iki pada berak. Ku Toriga pasti ketemu nih pada rendakane jaka kune perawan kok ketemu kanane ya Pak Kosim. Oleh petunjuk si pangeran salah bae. Supaya di padang aku kubur anu kuburane ya ble. Anu wong kirim dong aja supaya apa sih kan mau kah? Supaya berak, supaya berak salah. Ya kulaki si muridnya kikirim dongan ing wong sing wis langka supaya wong langka iki oli dalan sing padang oli iman lan Islam supaya di ngampuran ing pangerane segala dosane. Padang akan kuburane. Dan dikin mawis ayo pada riwe carane. Ya umes sampean beresan ing umah sampean kula mah beresan ing umah kula. Iya masing-masing selamatan ya Musa. Tapi mau nak selamatan tar ya aku. Ya urusan selamatan mah sunah. Selamat tidak apa-apa. Dan bawa kan hari selamatan aku jarak kosim banyak konon. Anggur sampean mari anaknya sampean tapi selamat tiapa. Ay makin yang kenet ya. Aku lihat ngomong ni sampean ya mak. Meduluran bayar Pak Kosim. Sekin mak kepikin kesalahan ane laki kula ya si tang pemer keliwat keluin ya. Sampean aja kanggo belenak sekin mak pada pada kelangan ama. Ya wis bu. Ya mana pada diselamat ti ayu di rumah. Jadi Pak Kosim bayar si selamatan ku. Kau ni selamatan yang nyembel ayam. Biar kula harapannya gerak kenapa Mama hari mangko simsi ora susah dicerita nama mindalah kasing dideleng ya Pak Kosim dasare lah kasing dinggo arep nganggo apa Mama ya wis ayo balik gak dianggal jumar yang menek kok gal jumar ayo mesti wayah semoga ngampura ning pangeran kula ning pangeran sampean ya saran selamat mawon ya wayah permisi Pak Kosim melase mengku ke sampean bibir rapi ya Pak ketambah ketinggal anak bisa mohon permisi Kuma ayo ben ki haji dan di Kuma pada yang menek Yeah. memang dudu sembarangan. Sing diarani Jaka Prawan ku yakin. Setelah kita ngembang bengi sore Juma, iki anak kita ki aneh temen. Anak kita sing lanang cukule cukul tebulung, iki anak pasawut cukul kelapa. Sangka blitek nyana, memang bocak yang bakal dadi pemujaan ning wong sejagat. Tanpa pasawut, anak rean tanpa demen anak pasawut malsa bukti kaya kene. Mangsa mati ya anaknya. Arep dadi apa mengko akhirnya bocah? Mesti anak kedadian, mesti dadi pujaane wong sa jagat buana. Muga-muga bae. Lamun anak rean beli demen pasaut masa mati ya. Nang sira. Lamun sira. Nurut kita masa mati kaya konon akibat siran demening anak pasawut. Muga-muga habenang singoli iman kelawan Islam padang akan kuburane. Ampuranen karo kang kuasa dosa nira. Tanpa sira demeni anak pasawut mangsa mati ya. Nang bokat anak pasawut dulung nang dodolan benang ususe okon brobolan. Orang kok beli-beli makin pemuja nih. Coba sih mungkin bener sira kukun sampai terang penjaratan sira. Kayak konon baik, tidak. Tidak ketika aku nampak paling baik. Ya sih lah ngomong konon, jemung ngembang jemung konon. Dari sirik-sirikan kan sih. Jambu sirik bu beli, asal gayungan. Ma, panik. Sampai ada si ngampur apa? Ya beli pengen kok ngampur, anggur-anggur je. Enang je sih aku tanpa anaknya kaji sawit mama sama dia je sih. Akhirnya aku iya lamun menem aja dodolan beje khusus ya orang dising orang perempuan saking jengkelek kumah. Alah alah muka masalah kula Gusti Pangeran tukaran diwarep-warep sing abis ni kumah mula sampe tekan penjara tanaran tukar. Iya mati masa wadumah Pak Kosim sampe sing sadar sampun masa masih jengkel baik. Sekin mas sami-sami kelangan anak, Pak Kosim. Oh, lu mau kupingnya sih kayak gajak. Anak, pula ya kelangan anak pada bahaya kepribin bakal coreke. Nyumbang baik tanpa anak kan. Sobut maya, masa kakun un anak kita kucing. Ya kita gak pada baik, Pak Kosim. Salah, ada salah ngomong sini. Masalah mati dudu masalah anak ke masawut. Masalah mati panggilan Tuhan. Masih Tuhan kan kuasa. Goblok bisa tanpa bocok. Jangan lu wong goblok baru kon bungker. Kita gak pada baik tanpa anak kira. Masa mati pada baik. Kebo. Wedus. Ya, kon mak satu ane mani. Ya pada baik masa perwan pada baik. Gimana ya, Bro? Gimana, Bang? Go. Anak kita anak kebuktian nih. Tidak dua. Apa bu? Oh iya, kan pada tokol mengkol. Cukulah ki. tebu wulung gini. Gini anak sampean ya? Anak kita. Lah, aku anak kawas sawut cukule kelapa. Iya nih ngak. Lagi kelapa. Wah, bener. Bener. Gusti sing maha suci. Wah, bener temen sim. Iki rohak. Kita harap ngomong karo sar koplo. Mulane wong miskin, wong melarat. Iku coklat tegese mengkenen anak paribasa bakat tebu iku abis manis sepayu uang. Oh, bakan tok manis-manisnya mesti dibuang. Oh, iku hari kelapa, bakat kelapa. Kelapa masih ngawit tepesnya sampai tekan batoknya sampai tekan ngisinya. Pasti kanggo iku anak kan wong suci. Oh,